Yo, yo, it's happening when me and capital B is in the house. So selfie, check it out now, one time. Cinta sepenuh hati dengan pujaan hati. To the first now. Mungkin ku tak tahu isi hatiku. You never know what's going on. Sebelum kau nyatakan aku jadi milikmu. All right. Sebenarnya aku tak ada hati. Sebelum kau lakukan apa yang tak aku sangka. Kau sangat terbaik hati. To the second verse now. Right on. Mungkin kau tak tahu isi hatiku. You never know what's going on. Sebelum kau nyatakan aku jadi milikmu. Kau sangat terbaik hati melindungiku. Aku tak sangka cinta sepenuh hati. Jangan lupa.